الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala untuk melanjutkan kajian yang rutin kita melaksanakannya dari membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Nah, kita masih pada bab yang membahas seputar al-ghusl atau mandi. Dan pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan permasalahan yang menyebutkan tentang tata cara dan sifat mandi yang dicontohkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kesimpulan bahwasannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mandi junub atau mandi janabah ini memiliki dua cara. Dari dua cara tersebut sebagian besar memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan sedikit di dalam tata cara berwudunya. Cara yang pertama, ketika hendak berwudu atau ketika berwudu, atau mungkin kita sebutkan saja dari awal, yang pertama kali dia lakukan untuk cara yang pertama adalah dia membaca basmalah sebelum dia mandi. Walaupun sebelumnya dia harus jangan melupakan niat di dalam mandi tersebut untuk mengangkat hadas besar pada dirinya. Kemudian dia membaca basmalah, setelah itu dia mencuci kedua tangannya. Kemudian setelah itu dia mencuci kemaluannya dengan menggunakan tangan kirinya dan membersihkan kotoran yang menempel di sekitar kubul ataupun dubur. Kemudian setelah itu tangan kiri yang dia gunakan untuk membersihkan kemaluannya dia bersihkan dengan cara menggosok-gosokkannya di dinding atau mungkin di lantai. Setelah itu dia mencuci kembali tangan tersebut. Setelah itu dia berwudu seperti wudu untuk sholat, mulai dari istinsyak, tinsar, matmadah, berkumur-kumur, sampai dia membasuh kedua kakinya seperti dia berwudu untuk sholat. Setelah dia berwudu, maka dia mengambil sedikit air untuk kemudian digunakan untuk digunakan menyela-nyelai rambut kepalanya, disela-selai agar air tersebut merata dan menempel pada kulit kepala yang tertutupi oleh rambut dengan memasukkan jari jemarinya, ini di sela-sela, sampai air tersebut betul-betul merata dan membasahi kulit kepala yang tertutupi oleh rambut tersebut. Kemudian setelah dia menyela-nyelai rambut tersebut dengan tangannya, setelah itu dia menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali untuk lebih meyakinkan bahwasannya kepalanya tersebut sudah terbasahi oleh air. Kemudian setelah itu dia menuangkan atau membasahi seluruh tubuhnya, mulai dari bagian kanan terlebih dahulu, kemudian setelah itu bagian tubuhnya yang sebelah kiri, kemudian sampai selesai. Seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada pula cara yang kedua yang menjadi perbedaan adalah pada saat berwudu Kalau cara yang pertama tadi berwudunya seperti dia berwudu untuk sholat. Adapun cara yang kedua seperti dia wudu untuk sholat. Akan tetapi tatkala dia hendak membasuh kedua kakinya, dia membasuhnya nanti setelah dia selesai mandi. Jadi dia berwudu sampai membasuh kedua tangannya, kemudian dia mengusap kepala. Setelah dia mengusap kepala, seharusnya dia membasuh kedua kakinya. Nah, dia tidak membasuh kedua kakinya, namun dia mandi. Dia mandi sampai membasahi seluruh tubuhnya. Setelah itu dia bergeser sedikit dari tempatnya, kemudian membasuh kedua kakinya yang belum dia basuh pada saat dia berwudu di awal mandinya. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara cara yang pertama dan cara yang kedua. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita memasuki permasalahan yang berikutnya yang menyebutkan tentang al-aghsalul mustahabbah, mandi-mandi yang sunnah. Ini sebutnya sudah ya, mandi-mandi sunnah sudah atau belum? Belum ya. Nah, berarti kita masuk pada mandi-mandi yang sunnah. Mandi-mandi yang sunnah berarti mandi ini sifatnya hanya sekedar anjuran, bukan sesuatu yang sifatnya wajib. Al-mustahabbah atau bahasa kita sunnah, istilah lainnya juga mandu, memiliki beberapa istilah. Sebahagian kaum muslimin mereka memaknakan atau mendefinisikan sunnah itu dengan definisi apa-apa yang dikerjakan mendapatkan pahala dan apa-apa yang ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ini mungkin keumuman yang sering kita mendengarkan. Apa itu sunnah? Sunnah adalah apa-apa yang dikerjakan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sebenarnya ini keliru kalau mau dikatakan sebagai definisi sunnah. Akan tetapi yang betul dari kalimat yang barusan kita sebutkan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, ini bukan definisi. Akan tetapi itu adalah hukum yang ada di dalam amalan-amalan sunnah. Hukum di dalam amalan-amalan sunnah adalah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Namun untuk definisi sunnah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama fiqih, ketika mereka mendefinisikan sunnah, mereka mengatakan sunnah adalah al-amru bishay'in min ghairi ilzamin bil-fi'l. Sunnah adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu namun tidak ditekankan di dalam mengerjakan perintah tersebut. Sunnah adalah suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu namun tidak ditekankan atau tidak diharuskan untuk mengerjakan perbuatan tersebut, yang kemudian dari situ memiliki hukum amalan yang sunnah, yaitu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yakni hukumnya adalah barang siapa yang mengerjakannya maka dia akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia tidak berdosa. Nah, ini definisi yang dijelaskan oleh para ulama fiqih yang lebih baik di dalam mendefinisikan apa itu sunnah dalam ilmu fiqih. Nah, tadi kita singgung bahwasannya sunnah itu memiliki hukum yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Jangan kita salah paham kemudian dengan definisi atau hukum ini, kemudian kita yakni menyepelekan amalan-amalan yang sunnah. Justru sebaliknya, apabila kita memperhatikan terkait dengan keutamaan yang dimiliki di dalam amalan-amalan yang sunnah, maka kita akan memahami betapa butuhnya kita terhadap amalan-amalan yang sunnah. Ya, walaupun dari sisi hukum mungkin apabila ditinggalkan dia tidak mendapatkan dosa, Akan tetapi kalau dilihat dari keutamaannya, maka kita akan membutuhkan amalan-amalan yang sunnah tersebut. Seperti sholat-sholat sunnah. Apakah itu sholat sunnah rawatib atau yang semisalnya. Maka di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah, sholat-sholat sunnah itu tujuannya di antara hikmah atau keutamaannya adalah menyempurnakan amalan-amalan sholat yang sholat wajib yang masih kurang sempurna. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang panjang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung amalan-amalan salatnya, maka malaikat atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, apabila malaikat mendapati amalan salat hamba itu kurang, salat lima waktunya itu kurang, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada salat lima waktunya dengan salat-salat sunnah yang dia kerjakan. Ini apabila hamba tersebut memiliki amalan salat sunnah. Namun kalau dia tidak memiliki amalan salat sunnah, dengan apa dia akan menyempurnakan salat lima waktunya? Dalam keadaan kita mungkin sudah kita meyakini dan kita sadar, menyadari sholat wajib yang kita kerjakan tidak 100% sempurna. Pasti ada kekurangan, di situ ada kekhusyuan kita yang terganggu. Mungkin dari gerakan-gerakan sholatnya kita belum sesuai dengan bimbingan Nabi. Ya, dalam keadaan mungkin dari sisi ilmu kita mengetahuinya. Kita mengetahuinya. Bahwasannya tata cara sholat Nabi seperti ini. Namun karena mungkin tidak seriusnya kita di dalam mempraktekannya, maka kita ketika sholat menyelisihi apa yang dibimbingkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti seandainya cara mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram atau ketika hendak ruku, ketika bangkit ruku, disebutkan di dalam sifat sholat Nabi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kedua tangannya, beliau tidak menggenggamkan telapak tangannya, juga tidak merenggangkan, namun dibuka dalam keadaan telapak tangannya ini menghadap kiblat. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Namun sekarang kita lihat praktek di kenyataan, seberapa banyak orang yang faham mengerti caranya, namun ketika sholat cuma, iya kan, cuma gini, kadang cuma gini, tidak memperhatikan, padahal dia tahu, mengerti mungkin bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya, kedua tangannya ketika sholat dengan cara tidak membentang, tidak merenggangkan jari jemarinya, tidak mengepal, namun Rasulullah menghadapkan telapak tangan ini ke kiblat. Apakah setara dengan pundak, bahu, pundak, atau setara dengan telinga? Nah, namun karena mungkin ketidakseriusannya di dalam mengamalkan sunnah, ketika sholat akhirnya dia asal angkat tangan. Kadang ada yang seperti ini atau dengan cara-cara yang lain yang tidak seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu akan menjadikan apa? Sholat wajibnya itu kurang sempurna, disebabkan karena tidak sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Nah, kalau dia memiliki amalan yang sunnah, maka akan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan. Kalau dia tidak pernah mengerjakan sholat sunnah, dengan apa dia akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang sempurna? Maka akan dicatat oleh malaikat, sholat-sholat wajib yang dia kerjakan belum sempurna. Demikian pula amalan yang sunnah dari puasa. Dari puasa juga fungsinya adalah untuk menyempurnakan puasa-puasa wajib yang dia kerjakan yang masih belum sempurna. Di dalam hadis tersebut, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat puasa wajib yang dia kerjakan, dan apabila malaikat mendapatkan kekurangan, maka sempurnakan dengan puasa-puasa sunnah yang dia kerjakan. Nah, kalau dia tidak pernah mengerjakan puasa sunnah, dengan apa dia akan menyempurnakan puasa wajib yang kurang? Maka ini diantara keutamaan dari amalan-amalan yang sunnah. Sehingga dengan demikian kita tidak akan menelantarkan dan tidak akan menganggap remeh amalan-amalan yang sunnah. Mungkin disebabkan karena kalau dikerjakan dapatkan pahala, kalau ditinggalkan pun tidak berdosa. Maka ini merupakan anggapan yang keliru. Bahkan dalam sebagian keadaan, kalau seandainya seseorang hamba terlalu sering terlalu sering atau mungkin dikatakan tidak pernah sama sekali atau mungkin jarang sekali di dalam mengamalkan amalan yang sunnah, ini akan menjadi tanda orang tersebut adalah orang yang buruk. Orang yang buruk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang seseorang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan sholat witir. Sholat witir. Sholat paling minimal satu rakaat yang dia kerjakan setelah sholat isya sampai waktunya setelah sholat isya sampai azan yang kedua dari sholat subuh. Hanya satu rakaat minimal dia kerjakan. Waktunya pun panjang setelah dia sholat isya. Kalau seandainya dia khawatir tidak bangun di tengah malam, maka dia kerjakan setelah sholat isya, setelah sholat sunnah rawatib, dia mengerjakan satu rakaat. Nah, ini dia tidak pernah melakukan demikian. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan sholat witir, beliau mengatakan innahu rajulun su. Fala yanbaghi an tuqbala syahadatuh. Orang yang demikian itu adalah orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang jelek, dan tidak pantas orang tersebut dijadikan sebagai saksi. Tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Padahal apa yang dia tinggalkan? Amalan sunnah, yaitu sholat witir. Akan tetapi, tatkala dia sama sekali tidak pernah mengerjakannya, maka ini adalah menjadi tanda buruknya orang tersebut. Jahat dan jeleknya orang tersebut. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita tertipu karena mungkin hukum sholat sunnah atau amalan yang sunnah itu hanya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan pun tidak berdosa, maka jangan kemudian kita tertipu dengan demikian sehingga kita meremehkan amalan-amalan yang sunnah. Namun apabila kita melihat dari keutamaan amalan-amalan yang sunnah, maka kita akan memahami dan mengerti betapa butuhnya kita dari amalan-amalan yang sunnah. Nah, ini terkait dengan sunnah atau mustahabah atau dengan istilah lain mandub. Nah, kita kembali dalam pembahasan permasalahan kita yang akan kita sebutkan di sini adalah mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah seperti mandi junub, tata caranya seperti yang kita sebutkan. Namun kalau bagi orang yang junub ketika dia hendak sholat, maka hukumnya wajib. Namun ini hukumnya sunnah. Tata caranya seperti apa? Tata caranya sama seperti mandi junub yang hukumnya wajib. Namun berbedanya hanya di sisi hukum. Tata caranya sama, namun hukumnya berbeda. Kalau bagi orang yang junub, ketika hendak sholat, hukumnya wajib untuk mandi. Namun yang akan kita sebutkan di sini, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Beliau mengatakan taqaddama bayanul arsalil wajibat bayanul arsalil wajibati wa ammal arsalul masnunatu wal mustahabbatu fahiya. Telah lewat penjelasan seputar mandi-mandi yang hukumnya wajib. Adapun mandi-mandi yang masnun yang disunahkan wal mustahabbah dan disukai, fahiya, yaitu yang pertama al-ightisalu 'inda kulli jima', mandi setiap kali hendak berhubungan dengan istri, atau mungkin bagi istri setiap apa namanya mandi setiap kali berhubungan dengan suaminya. Ya mungkin dalam satu malam dia berhubungan lebih dari sekali. Maka untuk yang kedua kalinya ketika dia hendak berhubungan, maka dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu, ya seperti mandinya untuk mengangkat hadas besar. Sehingga dia berhubungan yang kedua kalinya, ketika hendak berhubungan yang kedua kalinya di malam itu, maka dia dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Nah, atau mungkin yang memiliki istri lebih dari satu, ketika dia hendak mendatangi istri-istrinya dalam satu malam, istri yang pertama, kemudian ternyata datang yang kedua lagi lah, kedua, Pengen lagi yang ketiga sampai yang keempat seandainya. Maka dianjurkan ketika dia hendak mendatangi yang kedua, maka dia mandi dulu. Atau ketika nanti dia hendak mendatangi lagi yang ketiga, dia mandi dulu. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Dan berlaku bagi sang suami ataupun sang istri. Sehingga ketika sang istri mau didatangi lagi yang kedua kalinya, yang didatangi kedua kalinya, maka sang istri juga dianjurkan untuk mandi. Sebagaimana sang suami dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum dia berhubungan yang kedua kalinya. Li hadithi Abi Rafi'in anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana dhatu lailatin yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Berdasarkan hadis Abu Rafi' bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau mandi ketika mendatangi istrinya yang ini, wa inda hadhihi, dan ketika mendatangi istrinya yang ini dalam satu malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menggilir mendatangi semua istrinya dalam satu malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuatan pada saat berhubungan. Nah, sehingga beliau mendatangi seluruh istrinya di dalam satu malam. Namun ketika beliau mendatangi, disebutkan oleh Abu Rafi, beliau ketika mendatangi istri yang ini, beliau mandi dulu. Ketika mendatangi istri yang ini, beliau mandi dahulu. Fakultu, maka Abu Rafi mengatakan, saya mengatakan, ya Rasulullah, ala taj'alhu wahidan. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan mandinya itu hanya sekali? Kenapa engkau tidak menjadikan mandinya itu hanya sekali? Datangi dulu semuanya istrinya, baru sekali saja mandinya setelah selesai berhubungan. Mengapa tidak demikian wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, hada azka wa atyabu wa athhar. Yang seperti ini, yakni setiap kali berhubungan mandi dulu, maka ini lebih suci dan lebih baik dan lebih bersih. Nah, ketika dia berhubungan berarti dalam keadaan suci terlebih dahulu. Kemudian lebih baik dijelaskan oleh para ulama lebih bersemangat di dalam berhubungan. Sehingga dengan mandi tersebut akan mengembalikan stamina yang mungkin sudah terbuang setelah dia berhubungan yang pertama. Wa athhar, dan lebih bersih. Nah, namanya orang mandi lebih bersih, lebih segar, ya kan? Sehingga dia akan lebih semangat dalam mendatangi istri yang kedua ataupun yang berikutnya. Nah, ini yang pertama dari jenis-jenis mandi yang hukumnya sunnah. Ketika dia setiap kali berhubungan, maka dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Maksudnya ini hubungan yang kedua, ya. Hubungan yang kedua. Kalau mungkin yang pertama, maka tidak termasuk dalam pembahasan kita. Namun pada hubungan yang kedua, ketika dia hendak berhubungan yang kedua pada satu malam itu atau pada hari itu, maka dia mandi terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dihasankan oleh Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jenis mandi yang sunnah yang kedua, al-ghuslu lil jum'ah, mandi pada hari Jum'at. Mandi pada hari Jum'at. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan mandi pada Jum'at di sini adalah mandi untuk mengerjakan sholat Jum'at atau mandi yang dikerjakan pada hari Jum'at sebelum mengerjakan sholat Jum'at. Jadi jangan dipahami mandi Jum'at kemudian ada mandinya nanti setelah sholat Jum'at. Tidak demikian. Nah, namun mandi tersebut niatnya adalah untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi Jumat, yakni mendatangi salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Nah, ini dalam hadis ini atau dalam semisal dengan hadis ini terdapat hadis-hadis yang banyak yang semuanya itu memerintahkan untuk mandi pada hari Jumat ketika seorang hendak mendatangi sholat Jumat. Sebagaimana pula dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ghuslu fil jum'ati haqqun ala kulli muhtalim. Al-Qamakala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya mandi untuk sholat Jumat ini merupakan hak bagi seseorang yang telah mencapai usia baligh. Mencapai usia baligh. Wa huwa akadul afsalil mustahabbah. Dan mandi untuk sholat Jumat ini merupakan mandi yang sifatnya sunnah yang paling ditekankan. Jadi bukan hanya sekedar sunnah saja, namun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, hampir memasuki hukum wajib. Ini sholat sunnah untuk sholat Jumat, atau kan mandi untuk sholat Jumat. Disebabkan karena memang terjadi perselisihan di antara para ulama. Tidak sedikit di kalangan para ulama yang mereka berpendapat bahwasannya mandi untuk sholat Jumat hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kalau tidak salah di sana ada riwayat yang menyebutkan al-ghuslu fil jum'ati wajibun likulli muslim. Dengan lafaz demikian. Bahwasannya mandi pada hari Jumat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Namun riwayat tersebut memang diperselisihkan oleh para ulama. Al-Zahir, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Namun apabila kita berbicara terkait dengan hadis-hadis yang memerintahkan untuk mandi di hari Jumat, semuanya itu dengan konteks perintah. Untuk semuanya dengan konteks perintah. Oleh karenanya tidak sedikit di kalangan para ulama yang berpendapat mandi di hari Jumat hukumnya adalah wajib. Nah, sehingga oleh karena itu seseorang jangan bermudah-mudahan di dalam meninggalkan perkara ini. Paling minimal hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan kita tidak mengingkari di sana ada para ulama yang berpendapat hukumnya adalah wajib. Oleh sebab itu seseorang jangan bermudah-mudahan di dalam meninggalkan mandi pada hari Jumat ini. Nah, tata caranya sama seperti tata cara mandi junub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Man ightasala yawm al-jum'ati ghusl al-janabah, tsumma raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanatan, wa man raha fi as-sa'ati fi as-sa'ati ats-tsaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan, wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalithah fa ka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah fa ka'annama qarraba baydatan atau dajjajatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, barang siapa yang mandi di hari Jumat ghuslal janabah, seperti mandi yang dilakukan bagi orang yang junub. Jadi tata caranya sama. Barang siapa yang mandi demikian, kemudian dia berangkat pada waktu yang pertama, maka dia seolah-olah berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat pada waktu yang pertama, maka dia seolah-olah berkurban atau bersedekah, bertaqarrub dengan seekor unta Dan barang siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat pada jam yang kedua, maka seperti dia berkurban, bertaqarrub dengan seekor sapi betina. Nah, namun syahid yang kita ambil di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghassala yawmal Jum'ah ghuslal janabah." Barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga pun dalam hal ini seseorang harus meniatkan, jangan lupa dari niatnya. Jangan dia mandi seperti mandinya untuk kebersihan tanpa diniatkan untuk mandi sholat Jumat. Maka ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, al-aghsal atau al-iqtisalu lil-idain, mandi untuk melaksanakan dua sholat id. Mandi untuk melaksanakan dua sholat id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sebelum dia berangkat ke musola, ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat id, maka dianjurkan baginya untuk mandi dulu. Mandi seperti mandinya junub, yang telah kita sebutkan tata caranya sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam Idul Adha juga demikian, dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, dan di sini disebutkan idain mengisyaratkan kepada kita memang di dalam Islam id perayaan yang dirayakan pada tiap tahunnya di dalam Islam itu hanya ada dua, perayaan Idul Fitri dan perayaan Idul Adha. Selain dari itu, maka bukan dari Islam, walaupun dikatakan itu merupakan atau dikatakan dan dinisbahkan ke dalam Islam. Namun selain dari Idul Fitri dan Idul Adha, itu bukan dari Islam, walaupun kaum muslimin memasukkannya ke dalam agama Islam. Seperti perayaan Tahun Baru Hijriah pada tanggal 1 Muharram yang mereka rayakan pada tiap tahunnya, maka ini merupakan id, merupakan lebaran, hari raya, namun bukan dari Islam. Disebabkan kenapa? Tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hari ibu, ada hari ayah, hari ini, hari itu, perayaan-perayaan yang di amalkan atau dirayakan pada tiap tahunnya. Maka ini merupakan id. Merupakan id atau bahasa kita lebaran. Namun idnya adalah id yang muhdatsah, yang diada-adakan, yang tidak diajarkan di dalam agama Islam. Karena perayaan pada tiap tahun yang dirayakan di dalam Islam itu hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga apapun dari perayaan yang dirayakan pada tiap tahunnya, walaupun dinisbahkan ke dalam Islam, perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, ataupun yang lainnya yang dirayakan pada tiap tahunnya, maka itu bukan dari Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum juga tidak pernah melakukannya. Padahal mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam mengamalkan kebaikan. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, la sabaquna ilaih, tentunya mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sudah mendahului kita di dalam mengamalkan. Mereka orang yang semangat. Sesemangat-semangatnya kita di dalam mengamalkan kebaikan tidak seperti semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita mengingat apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Lastu tarikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu illa 'amiltu bih. Wa inni akhafu in taraktu syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu an azigha." Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku tidak pernah sekalipun meninggalkan perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." terkecuali pasti aku akan mengerjakannya. Apa yang diamalkan oleh Rasulullah pasti aku mengamalkannya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, karena sesungguhnya aku khawatir ketika aku meninggalkan satu saja perkara yang diamalkan oleh Rasulullah, kemudian aku meninggalkannya dan tidak mengamalkannya, aku khawatir akan menyimpang, tergelincir, terjatuh dalam kesesatan. Sehingga bukan orang yang sembarangan mereka para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika mereka memiliki celah amalan kebaikan, maka mereka akan mengamalkan dengan segera. Sehingga kalau saat ini memang ada amalan-amalan perayaan-perayaan yang kemudian dari Islam, kalau memang itu benar dari Islam, la sabaquna ilaihi, tentu mereka Rasulullah dan para sahabat lebih mendahului kita di dalam mengamalkan amalan tersebut. Namun tatkala mereka tidak mengerjakan dan tidak mengamalkan, menandakan dan menunjukkan bahwasanya itu bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Faman lam yakun yauma idzin dinan, lam yakun al-yauma dina." Apa saja yang bukan dari Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam artian apa saja yang tidak diamalkan dan tidak dikerjakan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini dan sampai hari kiamat, juga bukan dari Islam. Karena semuanya sudah tertutup, sudah sempurna. Tidak ada wewenang bagi makhluk, kemudian dari hamba, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat syariat-syariat yang baru kemudian dimasukkan ke dalam Islam. Nah, sehingga mengisyaratkan bahwasannya Eid di dalam Islam itu hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, maka bukan dari Islam. Nah, kembali dalam permasalahan bahwasannya di dalam Idul Fitri dan dalam Idul Adha, seseorang ketika hendak mengerjakan sholat Id atau Idul Fitri, Idul Adha, maka dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang keempat, al-ightizalu 'inda al-ihrami bil 'umrati wal hajj. Mandi pada saat dia ihram. Mandi untuk ihram pada saat dia umrah dan haji. Nah, ketika dia hendak memulai ihramnya, maka dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ightazala li ihramihi, disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selalu mandi untuk ihramnya, pada manasik pada umrahnya atau pada manasik hajinya. Yang kelima dan yang terakhir adalah al-ghuslu man ghassala al-mayyit. Dianjurkan untuk mandi bagi seseorang yang memandikan jenazah. Memandikan orang yang meninggal dunia, ketika dia memandikan jenazah, maka dianjurkan setelah dia memandikan untuk mandi terlebih dahulu, sebelum dia mungkin mensolati jenazah tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit, memandikan jenazah, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Maka hendaklah dia mandi. Sebagaimana dia memandikan jenazah seperti orang mandi junub, mulai dari dibersihkan ini kubulnya, kemudian dibersihkan anggota-anggota wudunya, diwudukan, kemudian yakni seperti mandinya janabah, maka bagi yang memandikan, setelah dia memandikan, maka dianjurkan untuk mandi juga seperti mandi janabah atau mandi junub. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dengan demikian kita menyelesaikan permasalahan yang disebutkan tentang mandi-mandi yang sunnah. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan dengan menyebutkan permasalahan yang baru masih terkait seputar mandi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan manfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.